Begitu juga mungkin suaminya punya kemampuan, mertuanya gak mampu. Istrinya, mas, ini orang tua saya ini, mas, sudah lama gak makan. Ah, urusan orang tua. Bahkan dirasani mertuanya datang, kangen dengan cucu, dicurigai. Istiqomane, jaluk apa ini? Ya Allah, padahal dipelihara mulai kecil, setelah besar cuma ini pura tetel bagi. Gini bang, nggak dirawat mertua. Nah, maka kalau mertua, orang tua itu nggak boleh zakat kepadanya. Kalau miskin, kewajiban anak wajib menafkahi orang tua. Orang tua. Tetapi family yang lain boleh. Bahkan bagus. Kalau kemudian zakat diberikan kepada family dan handai tolan. Nah, bagaimana caranya? Kalau jenengan agak banyak, maka sebagian melalui lembaga amil zakat, baz, atau sebagian diberikan langsung kepada family dan handai tolan. Itu win-win solution-nya. Ini kalau sedikit, enggak apa-apa, dibagi sendiri. Fal akrab wal akrab, family yang dekat, tetangga yang dekat, itu yang didahulukan. Gini apa enggak? Jadi dua nilai, nilainya nilai zakat dan juga nilai silaturrahim. Para bapak, menurut saya hormati, kemudian bolehkah zakat itu diberikan kepada guru ngaji? Angsal apa buatan? Angsal apa buatan? Angsal, boleh. Kalau guru ngajinya itu miskin. Guru ngajinya itu miskin. Kenapa? Guru ngaji itu yang pejuang. Yang utama kata Rasulullah. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa'allama. Paling baiknya kamu itu orang yang mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran. Subhanallah, itu guru yang paling utama, Pak. Guru tolang, guru somsom. Yang ngajarin kita, ahli bataksa itu. Kita bisa sholat, bisa baca fatihah. Berkah guru ngaji kita. Loh, minimal zakatnya lah berikan kepada guru ngaji itu. Sudah ditunggu setahun sekali cuma 3 kilo. Ya itu minimal. Maksimalnya perhatikan guru ngaji itu. Kalau itu miskin. Dan biasanya begitu, Pak, guru ngaji itu. Dari itu, dalam kitab Ya'anatut Talibin, juz 2, halaman 189. Wa mimma lam yan'ahuma al-faqr wal miskin aydan ishtighaluhu an kasbi yuhsinuhu bihafdil Qur'an. Termasuk yang tidak dilarang kepada orang miskin itu, yaitu diberikan kepada fakir miskin orang yang orientasinya sibuk mengajarkan hafalan Qur'an, mengajar al-fiqih, tafsir, hadis, dan hal-hal yang berkenaan dengan keagamaan. Guru ngaji, guru agama, takmir masjid, gini apa enggak? Muadzin, imam, ya? Ustaz Yani gimana, boleh enggak? Boleh, sudah ngajar-ngaji, imam lagi. Gini apa enggak? Boleh diberikan kepada guru ngaji. Kecuali guru ngaji itu kaya. Guru ngaji kaya. Ya. Tapi biasanya kalau sudah kaya enggak mau jadi guru ngaji itu, Pak. Gini apa enggak? Saya punya teman. Dahulu itu di Sidogiri kakak kelas saya. Di Pondok Pesantren Sidogiri kakak kelas saya. Kisah nyata ini, Pak. Saya di Sidogiri kelas 1 Tsanawiyah, dia kelas 3 Tsanawiyah. Tapi kumpul di daerah A, saya A4, dia A18. Kemudian pulang dari Sidogiri, melanjutkan tempat lain, di Surabaya, Pak, nikah di Surabaya ini. Pertama itu guru ngaji, Pak. Guru ngaji. Ngajar ngaji, ya, di daerahnya. Sambil juga ngajar kitab, ya, dengan santrinya itu. Ternyata juga di samping ngajar ngaji, dia itu juga sambil ikut-ikut bisnis. Ada dagangan, ikut dagang. Ya. Lama-lama Pak, dagangnya tuh melunjak Pak. Naik. Padahal itu waktu di pondok gak potongan pedagang, gak potongan pengusaha Pak. Kelompoknya keletak-keletok, keletak-keletok kelompoknya itu Pak. Loh betul, saya tahu tuh beliau itu. Lama-lama, terus usahanya meninjak Pak, meninjak. Sekarang tuh jadi miliarder Pak. Kaya, di Surabaya Pak. Akhirnya ya berhenti ngajinya Pak. Ngajar ngajinya berhenti. Tapi alhamdulillah masih sering dia bantu orang ngaji, bantu pondok. Tapi ngajar ngaji sudah enggak sempat, Pak. Sudah sibuk dengan bisnisnya. Yang tekun ngajar ngaji sing durung oleh kerjaan. Maka itu wajib dibantu, Pak, minimal dengan zakat. Karena guru ngaji itu bukan malaikat, Pak. Malaikat oh bukan. Wal malaku ladzi bila la aklala. Kalau malaikat gak punya bapak, gak punya ibu, gak usah makan, gak usah minum, gak usah hati, itu malaikat. Guru ngaji malaikat apa boten? Boten Pak. Jadi boleh zakat itu diberikan kepada guru ngaji. Yang berikutnya adalah naqluz zakah, memindah zakat. Jenengan usaha di Surabaya, tapi zakat ke Madura. Banyak apa banyak? Sampean kerja di Surabaya, zakatnya ke Sumatera Barat, ke Padang. Membagi dua. Kerjanya di Surabaya, trik nafkah di Surabaya, zakatnya di Banyuwangi. Angsal apa buatan? Begini Pak. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh sepanjang di Surabaya itu masih ada yang mustahikuz zakah, yang berhak zakat. Kenapa? Karena hadis di Mu'ad bin Jabal, ketika Rasulullah itu ngutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, Rasulullah itu diantaranya mengajarkan, fa'alimhum anallahu iftaradu alaihim sadaqah tu'khadu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Hadis sahihul Bukhari. Mu'ad, ajarkan mereka itu di Yaman bahwa Allah mewajibkan kepada kalian sedekah, zakat. Karena di Yaman itu kaya, Pak. Tu'khadu min aghniyaihim, diambil dari orang-orang kaya di Yaman, faturaddu ala fuqaraihim, kemudian kembalikan kepada orang-orang fakir di Yaman. Ketika sahabat Umar bin Khattab minta zakat kepada Mu'ad bin Jabal dari Yaman untuk dikirim ke Madinah, sahabat Mu'ad bin Jabal tidak mau. Enggak. Saya diperintah oleh Rasulullah untuk ngambil orang kaya di Yaman, dikembalikan ke orang miskin di Yaman. Enggak boleh ke tempat lain. Berdasarkan hadis ini, maka zakat dikeluarkan di mana dia mencari nafkah, mencari harta. Bukan di mana dia itu berasal. Sepanjang itu di Surabaya masih ada mustahik, enggak boleh dipindah ke tempat lain. Kecuali dua hal. Pertama, di Surabaya sudah enggak ada mustahiknya. Di tempat dia cari nafkah, sudah enggak ada mustahik. Atau di tempat lain itu ahwaj, lebih membutuhkan. Lebih membutuhkan. Kalau zakat fitrah wajib didistribusikan kepada mustahik sebelum sholat. Sebelum sholat. Kalau sudah diberikan kepada mustahik setelah sholat, itu menjadikan zakatnya orang sedaqatu minas sodaqat. Hanya menjadi sodaqoh saja.